تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف الشيخ دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى في كتابه فكر الأسماء الحسنى القوي المتين، وقد جاء اسم الله القوي في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وقوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله: إن ربك هو القوي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال المصنف حفظه الله القوي المتين، berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna Syekh Abdul Razzaq, nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kokoh. Ya, jadi kata Al-Matin kita sulit menterjemahkannya dengan tepat dan benar. Ya, nanti kita akan terangkan insyaAllah ta'ala. Yang jelas nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Dan nama Allah Al-Qawiyyu telah terdapat dalam beberapa tempat di Quranul Karim. Di antaranya firman Allah: Allahu latifun bi'ibadih. Dialah Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Dan telah pernah kita bahas nama Allah Al-Latif. Ya, betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengarahkan segala sesuatu yang terjadi dengan hambanya dengan perlahan, ya, dengan kelembutannya, sehingga hamba terkadang tak merasa sadar bagaimana digiring kepadanya kenikmatan, keberuntungan, kejayaan. Namun hamba selalu saja tergesa-gesa. Dia tidak tahu di balik segala sesuatu perkara Allah telah gariskan hikmah. Ya, itulah nama Latifun. Ya, entah bagaimana caranya Allah giring sampailah kita ke Batam. Dan entah bagaimana caranya Allah giring sampai kita ke Masjid Sabirun Najah. Belajar agama, mempelajarinya. Inilah di antara nama Allah Latifun. Entah bagaimana caranya Allah jumpakan kita dengan orang-orang baik. Orang-orang yang saleh. Teman-teman yang baik-baik. Allahu latifun bi ibadih, dialah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Tak bagaimana caranya dia giring kita mendapatkan rezeki dari apa yang telah digariskan, skenario yang diatur, yang kadang-kadang kita gagal berkali-kali mencari rezeki, ternyata di balik kegagalan Allah siapkan untuk kita rezeki yang lebih baik. Itulah makna latifun, dia maha lembut kepada hambanya. Di antara maknanya, kelembutannya membuat kita senantiasa diberikan Allah tangguh dari segala macam maksiat. Berbuat maksiat, diberi kita tangguh untuk segera bertobat. Kalaulah sekiranya dia hukum kita dengan maksiat, binasa seluruh kita. Dialah yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Ya, menjaga mereka kala siang dan pagi hari. Tak mereka sadari bagaimana mereka di malam hari tidur, Allah jaga mereka, Allah pihara mereka dari segala macam serangga-serangga. Ya Allah tetap menjaga agar stabil tubuh mereka. Ya, walaupun mereka tidur, tak pernah tidur, jantung mereka tetap berdetak, nadi mereka tetap berdenyut, jalla fi'ula, darah mereka tetap lancar mengalir. Dialah Allah, latifun bi'ibadih, yang maha lembut dengan hamba-hambanya. Ya, dia rezuku man yasha, dan dia berizki hamba-hambanya yang dia kehendaki. Segala macam bentuk rezeki, ada yang diberikan rezeki kekayaan, ada yang diberikan rezeki kekuasaan, ada yang diberikan rezeki kesehatan, macam-macam dirizkikan, yang diberikan rezeki keturunan. Ya, dia beri dan dia pilih siapa yang dia kehendaki, dan semuanya adalah ujian. Diberikan kekayaan ujian, ya, diberikan keturunan ujian, diberikan istri-istri ujian. Semuanya Allah uji kita dengannya, diberikan jabatan ujian. Dan bukanlah yang tak diberi itu tandanya Allah tak sayang kepadanya. Ya, berapa banyak hamba-hamba Allah, wali-wali Allah tak diberikan rezeki tertentu, tapi diberikan rezeki yang maha dahsyat, rezeki iman yang bercokol di hati, rezeki bertawakal penuh kepadanya, bergantung dan berharap hanya kepadanya, bermunajat kepadanya, merasakan nikmat dengannya. Ini rezeki yang tak terhingga. Ya, yang dikatakan oleh para ahlul ma'rifah, ahlul yakin, sekiranya lah raja-raja tahu yang terdapat dalam hati kami ini, anak-anak raja tahu, mereka akan rampas apa yang kami rasakan ini. Itu pun dikatakan oleh Syekhul Islam, apa yang diperbuat musuh-musuhku denganku, sesungguhnya surgaku dalam hatiku. Ini rezeki. Ya, sebagian diberikan rezeki risalah, kenabian, sebagian diberi rezeki nubuah, macam-macam. Wa huwal qawiyul aziz. Meski dia maha lemah lembut kepada hamba-hambanya, senantiasa memberi mereka tangguh rezeki dari arah yang tak mereka duga-duga. Ya, tapi dia adalah zat yang maha kuat. Wa huwal qawiyu. Ya, bukanlah dia memberikan rezeki kepada kita karena dia lemah. Sebagaimana makhluk terkadang karena kelemahan terpaksa harus memberikan orang-orang dia takuti. Siapa yang dia takuti? Tapi Allah Jalla wa'ala, rahmatnya yang dia sebarkan kepada kita bukan karena dia lemah, tapi dia maha kuat, al-qawi. Bukan karena dia butuh kepada kita atau takut kepada kita, kita yang butuh kepadanya. Dia adalah Tuhan yang maha kuat, al-qawiyul aziz, yang maha perkasa. Wa qawluhu, juga terdapat firmannya, kataballahu, Allah telah menetapkan, la'aghlibanna ana wa rusuli, pastilah aku akan menang dan para rasulku, dan para rasulku akan menang pula. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa qawluhu, dan firmannya, inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu dialah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Adapun nama Al-Matin, Al-Matinu, ya, lam yarid illa fi mawdhi'in wahid. Iqra akhi. Wasmullahi Al-Matin lam yarid illa fi mawdhi'in wahidin makrunan bi wasfillahi bi annahu dhul quwwah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Kamil. Wa ma'na al-matin ay shadidul quwwah. Wa ma'na al-qawi ay alladhi la yu'jizu shay'un wa la yaghlibuhu ghalibun wa la yaruddu qada'uhu raddun. Yanfaddu amruhu wa yamdi qada'uhu fi khalqihi. Yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa yanshuru man yasha'u wa yakhdhulu man yasha'u. Adapun nama Allah Al-Matin tidak terdapat dalam Quran dalam satu tempat saja. Dan itu pun Allah iringkan kata-kata Al-Matin dengan sifat Allah yang lain, nama yang lain itu Dzulquwah. Diiringkan kata-kata Al-Matin dengan Dzulquwah, pemilik kekuatan. Allah berfirman dalam surah Dzariyat ayat ke-58. Inna Allaha huwal ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ya. Sesungguhnya dialah Allah zat pemberi rezeki, ar-razzaq. Ya. Ketika kita disuruh untuk menyembah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula menginginkan mereka beri aku makan, Setelah itu innallaha huwar razzaq, karena sesungguhnya dialah Allah Tuhan memberi rezeki. Ya, dzul quwwatil matin, dan dia pula Tuhan yang maha kuat, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Dan makna al-matin maknanya adalah syadidul quwwah, kekuatan yang sangat dahsyat, bersangatan. Inilah makna al-matin. Ya. Dan makna al-qawi alladhi la yu'jizuhu syai'un, ialah Tuhan yang tak akan dapat dikalahkan oleh apapun. La yu'jizuhu syai'un wa la yaghlibuhu ghalib, tak akan ada yang menang menghadapi Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkannya. Wa la yaruddu qada'ahu raddun radd, dan tidak akan ada yang mampu menolak keputusannya, ketentuannya. Yanfudhu amrahu, dia akan senantiasa melaksanakan segala ketentuannya. Wa yamdi qada'uhu, dan akan tetap berjalan keputusannya. Fi khalqihi, terhadap makhluknya. Ya'izzu man yasha', yu'izzu man yasha'u, dia akan memuliakan siapa saja yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha', dan dia pun akan menghinakan siapa pula yang dia kehendaki. Wa yansuru man yasha', dia akan bantu, tolong siapa yang dia kehendaki. Wa yakhdhulu man yasha', dia akan hinakan, tinggalkan siapa pula yang dia kehendaki. Falquwwatu lillahi jami'an, maka segala kekuatan mutlak hanyalah milik Allah semata. La mansura illa man nasarahu, tidaklah ada yang dapat ditolong kecuali orang yang ditolong. Tak akan ada orang dapat ditolong oleh makhluk kecuali Allah izinkan dan Allah menolongnya. Naam. Falquwwatu lillahi jami'a, la mansura illa man nasarahu, wala aziza illa man azzahu, wa kadzalika al mahdulu man khadalahu Allah, wa dzalilu man adzallahu. Qala Allah ta'ala, in yansurkum Allah fala ghaliba lakum, wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurkum min ba'dih, wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Wa qala ta'ala, ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Jadi beliau, ya Syekh, menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Jalla wa Ala, ya, memuliakan siapa yang Dia kehendaki, menghinakan siapa yang Dia kehendaki, menolong siapa yang Dia kehendaki, ya, menghinakan, meninggalkan siapa yang Dia kehendaki. Maka la mansura illa man nasarahu man nasarah, tak akan ada pemenang kecuali orang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Wala aziza, tidak akan pernah ada yang perkasa, illa man azzahu Allah, kecuali Allah yang membuat dia perkasa dan mulia. Ya, maka jangan pernah cari kekuasaan kecuali meminta kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kekuasaan, maka takkan ada yang dapat, ya, menjatuhkannya. Yang Allah hinakan, yang Allah jatuhkan, lengserkan, takkan ada yang dapat mengangkatnya. Ya, tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkaulah ya Tuhan memuliakan siapa yang Kau kehendaki, menghinakan siapa yang Kau kehendaki. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Kau berikan kekuasaan kepada siapa Kau kehendaki, Engkau cabut dari siapa Kau kehendaki pula. Wa kadzalikal makhdhul, dan tidak ada orang terhina illa man khadalahu Allah, kecuali yang dihinakan Allah. Maka jangan takut kita terhina di mata manusia, karena yang menghinakan hakikatnya adalah siapa? Allah. Jangan kita pernah merasa mulia, ya, di hadapan manusia, karena hanya Allah yang tahu siapa yang mulia. Jika Dia berkehendak memuliakan kita, mulialah kita, meski musuh-musuh ingin menghinakan kita. Yang mulia adalah siapa yang Allah muliakan. Ya, berapa banyak musuh-musuh yang ingin menghinakan wali-wali Allah, tapi akhirnya musuh-musuh yang hina. Berapa banyak ya musuh-musuh Syekhul Islam Taimiyah. Nama mereka hampir-hampir hilang di telan zaman, tak dikenal. Nama ada namanya Al-Bakri, ya, dan lain-lainnya. Dia membantah. Kalau enggak dibantah oleh Syekh, tak pernah orang tahu ada namanya Al-Bakri. Karena dibantah Syekhul Islam, namanya pun tersebut. Ya, subhanallah. Jadi kita yakinkan diri, pastikan bahwasanya kemuliaan di tangan Allah. Jika dia mau berikan kepada kita, diberikan. Ya, yang mulia adalah yang dia muliakan. Yang hina yang dia hinakan. Ya, berapa banyak orang takut berbuat karena takut dihinakan manusia. Padahal ini adalah jalan yang benar. Akhirnya ikut selera manusia. Apa kata orang banyak? Karena ingin mulia, akhirnya dihinakan Allah Jalla wa'ala. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui tadi malam, bagaimana kaum Fir'aun ingin mencari kemuliaan dengan kekuasaan Fir'aun, tak mau mengikuti Musa, akhirnya dihinakan Allah mereka Jalla fi'ula. Maka orang yang hina, adzalilu man adzallahu, yang dia hinakan, bukan yang dihinakan manusia. Terkadang ada orang yang dihinakan manusia, akhirnya Allah muliakan dia. Betapa dihinakan Syekh, yakni dihinakan Imamu Ahli Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, dihinakan oleh raja, dipukul, didera, dipecut berkali-kali, beratus kali, ya, tubuhnya semua penuh dengan pecutan, hinaan, ingin dihinakan raja, penguasa, gara-gara istiqamah di atas kebenaran, menentang syubhat dan bid'ah mereka. Dihinakan oleh raja sehina-hinanya, diborgol, dirantai, kemudian akhirnya datang masanya Allah muliakan dia setinggi-tingginya. Bahkan nama raja yang menghinakannya pun hilang di telan zaman. Hampir-hampir orang tak tahu siapa yang menghinakannya. Nama beliau begitu tinggi membumbung ke langit. Ya, rahimahullahu tabaraka ta'ala. Allah berfirman, in yansurkumullah, jika Allah ingin menolong kalian, fala ghaliba lakum, tidak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Inilah akidah kaum mukminin yang terpatri dalam hati sanubari mereka, yang membuat mereka tak takut dengan jumlah yang banyak, dengan musuh yang besar, karena mereka tahu sesungguhnya kemuliaan dan kemenangan itu di tangan Allah Jalla wa'ala. In yansurkumullah, jika Allah tolong kalian, fala ghaliba lakum, tak ada yang akan mengalahkan kalian. Dengan hal semacam inilah berangkat Zaid bin Harithah membawa pasukan yang sedikit, 3.000 pasukan dalam perang Mu'tah, melawan 200.000 pasukan, ya, dari bangsa Arab Nasara di bawah jajahan Romawiyah dan para, ya, prajurit bangsa Romawiyah, karena mereka tahu bahwasanya kemenangan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mereka ingin segera minta bantuan kepada Khalifah ketika itu, afwan, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan sesungguhnya kita berperang bukan dengan bilangan, berperang dengan iman. Ini yang membuat mereka berangkat. In yansurkumullah, sekiranya Allah ingin memenangkan kalian, fala ghaliba lakum, tak akan ada yang dapat mengalahkan kalian. Yang membuat pasukan kaum muslimin tak pernah gentar, ya, dengan akidah in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ya, berangkat Jabal, ya, berangkat Tariq bin Ziyad dan pasukannya, nyebrang ke benua Eropa sampai di daratan, semua kapal dibakar, semuanya, agar putus asa mereka untuk melarikan diri. Berkata Tariq dalam khutbahnya yang begitu masyhurnya, sehingga dihafalkan dari mulut ke mulut, ya, al-bahru, ya, min amamikum wal aduwu min waraikum, lihatlah depan kalian lautan, belakang kalian musuh, tidak ada kalian tempat berlari, aku telah bakar kapal-kapal kalian, bekal kalian pun tipis, senjata kalian pun tak kuat, sekiranya kalian berleleh bersantai-santai, tak berjuang bersungguh-sungguh, habislah kalian, tapi jika mau bersabar sedikit, kalian akan dapat nikmat yang besar. Perangan pun dimulai, Allah menangkan mereka. Dan ini yang hilang dari dada kaum muslimin, sehingga menganggap bahwasanya mereka mulia dengan musuh-musuh mereka yang besar, negara-negara yang besar. In yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum, jika dia ingin hinakan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang dapat memuliakan kalian setelah Allah? Tak ada. Wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun, dan tidaklah hanya bertawakal kepada Allah saja orang-orang mukmin. Mulia bukan dengan kekuasaan, jabatan, pangkat, harkat, martabat. Ya, mulia ketika dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ulama, tak ada pangkat, jabatan, harkat, martabat kekal di mata umat. Tak ada sama sekali, kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah. Pangkatnya tak ada, jabatan tak ada, harta tak ada, apapun tak ada. Tapi nama beliau kekal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan mencari kemuliaan dari selain Allah Subhanahu wa taala akan dihinakan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, walau yarul ladzina zalamu, sekiranya orang-orang zalim melihat, idh yarawna al'adzab, tatkala azab mereka lihat, annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu milik Allah segalanya, wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha dahsyat azabnya. Naam. Wa hiya haqiqatun sawfa yudrikuha al-musyrikuna yawmal qiyamah. يوم يرون عذاب الله بأبصارهم فيعلمون حينئذ علما جازما أن القوة لله جميعا. نعم. وهي حقيقة. Ayat ini benar-benar, ya, bahwasanya Allah dialah yang paling dahsyat azabnya. Kekuatan hanyalah miliknya semata. Sawfa yudrikuha al-musyrikun, orang-orang musyrik kelak akan menjumpainya, mendapati betapa kuatnya Allah, betapa dahsyat azabnya di hari kiamat. Yawma yarawna azaballahi biabsarihim, terkala mereka menyaksikan azab datang dengan mata-mata mereka. Faya'alamuna hina idhina ilman jaziman, taulah mereka kala itu seyakin-yakinnya, annal quwata lillahi jami'an, sesungguhnya kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Waqadu' أميت أبصارهم في الدنيا عن رؤية سواهد قوته ودلائل قدرته فاتخذوا الأنداد وعبدوا الأوثان وتعلقت قلوبهم بما لا يؤتي ولا يمنأ ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. وقد أميت أبصارهم, sungguh mata-mata mereka tertutup buta. Ya, di mana? Di dunia, di dunia. Buta bukan maknanya mereka tak bisa melihat. Mereka melihat, tapi buta, buta dari apa? An ru'yati syawahidi quwwati. Buta mata mereka untuk menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan Allah Jalla wa'ala. Lihatlah bagaimana dahsyatnya dan kokohnya gunung, bagaimana yang menciptakannya. Jadikan Allah sebagai pilar-pilar penyangga bumi, begitu dahsyat penciptaan gunung. Ya, ketika dia batuk saja, masya Allah, batuk saja, ya, dia keluarkan asapnya saja, subhanallah, ya, apa namanya itu, wadus, wadus apa, wadus gembel, bahasa Jawa, saya enggak paham, asapnya saja melewati, apanya lewati, binasa, subhanallah. Saya pernah berkunjung ke Gunung Merapi setelah meletus. Di sana ada rumah-rumah bekas peninggalan, ya, peristiwa yang begitu dahsyat, subhanallah. Sampai-sampai jam seketika, jam berhenti berdetak pada tempatnya, semua hancur semua, subhanallah. Begitu dahsyatnya itu, baru uapnya saja, baru uapnya lewat, Allahu Akbar. Ya, sehingga rumah tersebut jadikan museum agar orang mengetahui inilah dahsyatnya petaka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pencipta gunung, ya? Tapi mereka orang-orang musyrikun di dunia ini, mata mereka buta untuk melihat betapa dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalail qudratihi, mereka buta melihat betapa dahsyatnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Fattakhadul andada, akhirnya karena kebutaan mata mereka tak terlihat betapa kebesaran Allah di dunia ini, betapa kuatnya Allah di dunia ini, mereka pun menjadikan sesembahan dari selain Allah, tuhan-tuhan lain. Wa abadul awthana, Mereka sembah berhala-berhala, wa ta'allaqat qulubuhum, dan mereka telah mengikat hati mereka dengan berhala-berhala yang mereka sembah tersebut. Bima la yu'ti, padahal berhala tak pernah mampu memberikan apapun, wala yamna, tak mampu menahan apapun, wala yakhfidhu wala yarfa, tak mampu sedikit jua pun berhala itu merendahkan atau menaikkan, meninggikan, wala yamliku nafsihi naf'an, bahkan berhala-berhala itu tak mampu berbuat apapun kemanfaatan bagi dirinya, wala daf'an, ataupun menolak dari dirinya kemudaratan. Fadlan an yamlika syai'an min dzalika li ghairihi, bagaimana pula untuk memberikan kepada yang lain, ya dia sendiri tak mampu. Ya, jadi segala macam nama Allah harus dikaitkan dengan tauhid. Ya, nama-nama Allah bukan sekedar kita lagu-lagukan, tambah dengan musik, hafal luar kepala tapi tak paham maknanya, sehingga walaupun hafal tapi tak tampak padanya efek dari nama-nama tersebut. Dari nama Ar-Razzaq saja, Razzaq saja kita yakini, selesai perkara hidup kita di dunia ini dalam sisi rezeki. Banyak kali orang takut tak makan, tak dapat rezeki. Banyak. Ya, subhanallah. Padahal rezeki telah dijamin Allah, ditolak Allah SWT. Kadang gara-gara takut tak dapat rezeki, dengan jalan halal, dengan jalan haram pun dia buat. Satu nama saja, selesai masalah kehidupan kita di dunia ini. Dengan meyakini nama Allah Razzaq. Tak mau bergantung kepada makhluk, tak mau diintervensi makhluk, dihinakan makhluk gara-gara rezeki. Ya, tidak, tetap dia istiqamah, izzah mulia. Subhanallah. Naam. Hada wa min sawahidi kuwatihi nasruhu li anbiya'ihi wa ta'yiduhu li awliya'ihi wa fi qasasil anbiya'i fil Qur'ani khairu syahidi ala hada. Qala ta'ala, falamma jaa'a amruna najjayna salihan walladheena aamanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawma idin in qasir wa min khizyi yawma idin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz wa min khizyi yawmi idin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. وقال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Hadza wa min syawahidi quwwatihi. Ya, yang demikian ini yang semua dijelaskan punya bukti-bukti. Wa min syawahidi quwwati, dan di antara bukti-bukti kekuatan Allah dapat disaksikan nasruhu li anbiya'ih, bagaimana Allah menolong para nabi-nabinya. Wa ta'yiduhu, Allah kokohkan mereka, Allah kuatkan mereka. Li awliya'ihi, dan juga kepada para wali-walinya. Wa fi qasasil anbiya'i fil Qur'ani khairu syahid, dan dalam kisah-kisah ini dalam Qur'an tentang para nabi adalah sebaik-baik bukti dan saksi ala hadza, atas kekuatan Allah ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, falamma jaa'a amruna, tatkala datang azab kami, najjayna salihan, kami selamatkan salih, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman bersertanya. Bi rahmatin minna, semuanya kami selamatkan dengan rahmat kami. Wa min khizyi yawmi idh, dari kehinaan hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz, sesungguhnya Tuhan mulia dia tu, dialah Tuhan yang maha kuat lagi maha perkasa. Kaum salih ingkar kepada Nabi Salih, tak mau beriman dengannya. Dibawakan kepada mereka mukjizat unta yang membuat mereka itu minum susu gratis, semuanya boleh. Yang penting gantian makan, gantian saja kolam yang digunakan untuk meminum ganti-gantian. Andai kata unta minum, jangan mereka ambil. Ya, andai kata mereka minum, minumlah satu hari mereka, satu hari minum unta. Ya, itu saja syaratnya. Berjalan di muka bumi unta. mereka peras susunya, mereka minum semuanya. Dan kata Nabi Shalih, jangan diganggu unta ini. Maka yang celaka yang dari mereka berkata, kita akan sembelih unta Shalih. Dia sembelih, turunlah kepada mereka adab. Ya, Allah berfirman, wala yansurunallahu wala yansurannallahu man yansuruh. Pastilah Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Ini janji Allah ikhwati fillah yang harus meresap dalam dada kita. Siapa yang menolong Allah, Allah akan tolong dia. Ma'ana menolong Allah, menolong agamanya, menolong syiarnya, menolong hamba-hambanya. Itu maknanya. Karena Allah Maha Kuat, tak butuh pertolongan kita. Jalla fi'ullah. Tapi ma'ana menolong Allah adalah menolong agamanya. Agar tetap berdiri dan tegak. Menolong para rasul-rasulnya dengan mengamalkan sunnah mereka. Ya. Menolong hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, yang lemah dibantu dengan apa yang mampu kita bantu. Inilah maknanya. Ya, yang menolong hamba-hamba Allah, agamanya pasti Allah akan tolong dia. Maka tak usah takut tatkala kita ya membela agama Allah, menolongnya. Banyak sekali orang-orang memulai dakwah. Ya, dia yakin dengan bertawakal Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apapun juga modal kecuali iman. Akhirnya Allah berkati dakwahnya. Ya. Berdirilah dakwahnya, berdirilah masjid dari tak ada menjadi ada, sekolah dari tak ada menjadi ada, dan begitulah seterusnya dengan keyakinan. Allah tolong dan muliakan mereka. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Tak usah takut menolong agama Allah SWT ini. Allah akan tolong kau. Ya. Pasti akan tolong dirimu. Tolong agama Allah dengan apa yang kau mampu, dengan hartamu, kekuasaanmu, jabatanmu, ilmumu, tolong dia. Pasti Allah akan menolongmu. Tak akan mungkin menyia-nyiakanmu. Karena Allah berjanji. Apa janjinya? Layansurannallah man yansuruh. Allah akan tolong siapa yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Karena dia Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya. Waqala ta'ala, Allah berfirman, kataballahu, Allah telah tetapkan, la aghlibanna ana wa rusuli, pastilah aku akan menang dan para utusan-utusanku. Innallaha qawiyyun aziz, sungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Banyak sejarah terbentang bagaimana Allah menangkan para rasul-rasulnya dan para utusannya serta para wali-walinya. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wa kafal mu'minin al-qital. Ya, wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Cukuplah Allah yang menggantikan orang-orang mukmin dalam berperang. Ini Allah turunkan pada peristiwa perang Ahzab. Ya, ketika 10.000 pasukan sekutu mengepung kota Madinah yang personel pasukannya hanya 3.000 saja. Dibuat parit besar. Tak bisa mereka tembus berhari berbulan. Perbekalan menipis. Maka Allah Subhanahu wa taala tolong kaum mukminin hanya dengan zat-Nya semata. Tak butuh yang lain. Allah kirimkan angin yang begitu dahsyat dingin membuat mereka menggigil, yang kencang menumbangkan tenda-tenda mereka. Tenda-tenda tumbang. Subhanallah. Tungku-tungku mereka terbalik, kuali-kuali semua tertumpah, tak bisa mereka hidup. Kecuali harus meninggalkan kota Madinah. Hengkanglah mereka meninggalkan kota Madinah. Ya, hanya dengan Allah. Tak perlu orang mukmin mengusir mereka. Wa kafallahul mu'minina al-qitala. Cukuplah Allah semata. Ya, untuk memerangi musuh-musuh orang beriman tanpa harus dengan keikutsertaan orang-orang mukmin. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dialah Allah Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ya, kirimkan rasa takut di hati musuh-musuh. Karena itu berpecah belah antara Yahudi dan Quraisy. Ya, akhirnya mereka pun hengkang pulang. Tinggallah Yahudi yang berkhianat Bani Quraidah. Setelah pulang sekutu yang jumlahnya 10.000, datanglah ketika itu janji Allah dihinakan mereka, si Yahudi Bani Quraidah. Semua laki-laki yang telah dewasa dipenggal kepalanya, ditanam hidup, ditanam subhanallah, dikuburkan seluruhnya. Naam. Kamil. Satu paragraf lagi. Wa min sawahidi quwwatihi ihlakuhu lidh-dhalimin wa intiqamuhu minal mujrimin wa ihlaluhu bihim anwa'ul anwa'a أنواع العقوبات وصنوف المثلات. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أمين. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. لن يندر بنتو kuatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti-buktinya adalah bagaimana Allah membinasakan kaum yang zalim, bagaimana Allah membalas tipu daya mereka, para pendosa, bagaimana Allah tumpahkan kepada mereka beragam hukuman azab. Ya, di antaranya Allah berfirman, kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim, sebagaimana ketentuan Allah terhadap keluarga Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Allah telah tentukan. Ya, apa ketentuannya? Kafaru bi ayatillah, tatkala mereka kafir dengan ayat-ayat Allah. Fa akhadhahumullah, maka Allah hukum mereka semua. Bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Ialah Allah yang maha kuat, maha dahsyat hukumannya. Allah berfirman dalam ayat lain, surah Ghafir ayat 21 hingga 22. Awalam yasiru fil ard, tidakkah manusia mereka berjalan di muka bumi ini, fayanzuru, tidakkah mereka mau melihat, kaifa kana aqibatul ladzina min kanu min qablihim, bagaimana nasib ya orang-orang yang sebelum mereka. Allah timpakan kepada mereka azab, kanuhum ashadda minhum quwwah, padahal mereka dahulu kala adalah bangsa-bangsa yang lebih kuat, kekuatannya lebih dahsyat kekuatan mereka dibandingkan kalian. Ya, umat terdahulu badannya besar-besar, tinggi-tinggi, mampu membangun bangunan yang maha kokoh, gunung-gunung disulap menjadi istana-istana. Lihatlah bagaimana peninggalan Fir'aun berupa piramid yang begitu besar. Ya, lebih kuat fisiknya, lebih dahsyat kekuatannya. Wa atharun fil ardi, bahkan mereka lebih mampu memakmurkan bumi ini tanpa alat yang canggih sebagaimana kita. Mereka mampu membuat segalanya, mereka makmurkan bumi, mereka tanami dan seterusnya. Lihatlah bagaimana dahsyat bendungan Ma'rib, ya, antara dua gunung dibuat bendungan, dengannya suburlah Yaman sesubur-suburnya. Dahsyat kekuatan mereka. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim, akhirnya Allah hukum mereka semua dengan dosa-dosa mereka. Jadi yang menghukum kita itu adalah dosa kita sendiri. Kehancuran suatu kaum gara-gara dosa mereka. Kehancuran suatu negeri gara-gara dosa rakyatnya. Wa akhadhahumullahu bidzunubihim, Allah hukum mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ma kana lahum minallahi min waq, ketika datang hukuman Allah, azab Allah, tidaklah ada bagi mereka yang mampu menahan azab tersebut. Tak mampu nyiruh kidul menahan adab. Tak mampu apapun jin yang disembah, syaitan yang disembah untuk menahan adab. Tak guna segala macam sesaji. Lihatlah bagaimana Merapi kesyirikan begitu dahsyat dari para penyembah-penyembah, ya, berhala. Ini dari agama-agama yang menyimpang. Ya, sesaji dibuat, berbagai macam sesaji diletakkan. Bagaimana supaya tak meletus tu gunung. Subhanallah. Yang mengklaim dirinya juru-juru kunci pun tak selamat. Semuanya dikunci habis dengan lahar. Ditimbun. Allahu Akbar. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu terjadi karena telah datang kepada mereka perutusan-utusan mereka. Para utusan-utusan Allah. Bil bayyinat. Mereka datang membawa berbagai macam perkara yang jelas, ayat, mukjizat. Fakafaru, tapi semua mereka ingkar. Fa akhadhahumullah, akhirnya Allah hukum mereka innahu qawiyyun syadidul iqab. Dialah Tuhan yang Maha Kuat, begitu dahsyat hukumannya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita adakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.